sebut cerita lama di telaga Sagawarna. Dua burung yang berbeda bercengkrama, burung hitam memuja indah rupamu kawan. Bulu merah dan warna jingga, sayap hijau beruntai putih di kau burung. Engkau telah salah duga, warnaku yang beraneka hanya bencana. Warna merah kecewa, warna jingga puluka, sayap hijau beruntai putih seolah berlambang.